بسم الله الرحمن الرحيم. Silakan, Pak. Halo, halo. Tadi dijelaskan Ustaz, pemahaman tentang Al-Quran itu yang pertama disebut Al-Quran itu artinya bacaannya atau bunyinya. Kemudian Alkitab itu adalah susunannya yang bisa dipelajari. Kemudian juga mushafnya. Saya kembali pernah baca pada masa-masa ulama dulu telah terjadi perdebatan antara bahwa yang dikatakan Al-Quran itu makhluk atau bukan. Karena itu merujuk kepada yang mana Ustaz? Mohon supaya bisa di... Baik. Baik, kita harus bedakan dulu antara makhluk. Apa itu makhluk? Kita ketahui dulu ya. Jadi kalau sudah kita batasi definisinya, mudah untuk diuraikan maknanya. Ya, seringkali ada perdebatan-perdebatan, tapi yang diperdebatan tidak diketahui maknanya. Ya. Baik, kita lihat makhluk. Apa itu makhluk? Makhluk itu dikata khalaqa. Khalaqa itu sesuatu yang diciptakan. Ya. Di penciptaannya prosesnya disebut khalaqa. Yang menciptakannya disebut dengan khaliq. Makanya Allah menyebut dirinya dengan khaliq. Yang menciptakan tanpa adanya bahan. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qulna wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Khaliqan bashar. Dan ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, saya lah khaliq. Saya akan mencipta seorang makhluk baru namanya bashar. Jadi khaliq itu artinya mencipta sesuatu tanpa bahan. Kalau membuat sesuatu ada bahannya itu disebut dengan ikhtira. Makanya manusia tidak bisa disebut dengan khaliq. Tidak bisa. Karena ketika dia akan mencipta membuat sesuatu, dia perlu bahan. Ada yang bisa bikin sesuatu, ibu bikin kue kan ada bahannya juga. Gak ada yang ujuk-ujuk tiba-tiba jadi tanpa bahan. Mustahil itu. Itu cuma Allah. Makanya Allah tantang, kalau kamu merasa hebat seperti Tuhan, bikin lalat aja coba. Yang paling kecil itu, yang paling kecil. Coba cari. Pasti susah itu, tidak mudah. Tidak mudah. Nah, semua yang tercipta oleh Khalid disebut dengan makhluk. Disebut dengan makhluk. Ya, jadi kita itu makhluk. Jin makhluk. Semua makhluk yang diciptakan Allah. Jadi semua hasil ciptaan Allah disebut dengan makhluk. Sekarang pertanyaannya, kalau kita bilang misalnya ada Quran, ada Al-Quran, ada Al-Kitab, ada Mushaf, apakah itu makhluk atau bukan? Makhluk atau bukan? Sekali lagi, kalau makhluk berarti ciptaan Allah, berbeda sifatnya dengan Allah. Ya, makhluk beda sifatnya dengan Allah. Allah Tuhan, makhluk bukan. Ya, manusia tidur karena makhluk, Allah tidak tidur, bahkan ngantuk pun tidak, harus beda. Ya, manusia lemah, Allah kuat. Jadi aneh kalau ada manusia bisa menyembah yang lemah, itu aneh. Yang paling aneh, bisa menyembah sesuatu yang dibuatnya. Gak bisa bicara, gak bisa macam-macam, tapi malah disembah, itu paling aneh. Makanya harus beda. Jadi kalau Bapak menyebutkan makhluk, berarti berbeda dengan Allah, lain sifatnya. Nah sekarang Al-Quran makhluk atau bukan? Ya, yang paling mudah dipahami, Al-Quran itu bukan makhluk. Bukan makhluk, karena kalau Quran itu makhluk, berarti Quran itu memiliki sifat-sifat yang beda dengan Allah. Jadi dia bukan firman Allah, salah satunya. Ya. Dia tidak memiliki kekuatan, dia lain, dia terpisah dari Allah. Dia terpisah dari Allah. Di mayoritas ulama berpendapat Al-Quran itu bukan makhluk. Kalau mushaf itu makhluk, karena kertas. Kertas, Qurannya bukan. Allah tidak menurunkan kertas, Allah tidak menurunkan firman. Jadi setiap yang keluar dari Allah, terkait dengan Allah, masih memiliki sifat-sifat Allah, itu bukan makhluk. Bukan makhluk, tapi bagian dari firman. Makanya disebut kalimah. Tidak pernah ada satu kalimat pun dari Nabi menyebutkan Al-Quran khalqallah. Makhluk Allah tidak ada. Karena itu ketika akan dibacakan Quran, semua orang Arab mengatakan qalallahu ta'ala, firman Allah, bukan khalqallahu ta'ala, makhluknya Allah, tidak ada. Ini kalimat yang paling mudah memahamkan bahwa Quran itu bukan makhluk. Alkitab itu susunan aja, Pak. Susunannya aja. Ya, jadi Qurannya bukan makhluk yang diturunkan Allah. Tapi kalau kitabnya yang dimaksud buku, tulisan, itu makhluk karena sudah terpisah, ada benda, bisa diraba, bisa dilihat. Di Quran bisa diraba enggak? Bisa dilihat dia? Tidak. Coba saya bacakan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kelihatan enggak? Tidak. Enggak kelihatan kan? Bisa diraba enggak? Coba raba tuh. Enggak akan keraba, enggak akan kelihatan. Itu beda. Kalau mushaf, kalau itu ada mushaf bisa diambilkan, dipegang, dibawa, itu makhluk namanya. Jelas ya? Di Al-Qur'an bukan makhluk. Bukan makhluk.